بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد melanjutkan pembahasan الإيمان بالقدر keimanan kepada takdir. Telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pada Al-Wasitiyah, wa tu'minu al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jama'ah bil qadari khairihi wa syarrih. Kata beliau bahwa al-firqatun najiyah, kelompok golongan yang selamat beriman, al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah, itu adalah beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan telah kita bahas apa maksud takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, namun telah kita tahu pula bahwa seluruh takdir bagi Allah Jalla wa'ala adalah baik. Tidak ada yang buruk. Sedangkan dikatakan buruk adalah bagi yang menjalani atau menerima takdirnya. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan bahwa pembahasan pada kajian yang terakhir, keimanan kepada takdir terkandung 4 darajat, 4 kedudukan, yang mana barang siapa tidak beriman dengannya semuanya, maka bukanlah dia seorang yang mukmin kepada takdir Allah. Namun sebelum kita melanjutkan tentang definisi takdir yang terlewatkan belum disebutkan, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, takdir secara etimologi bahasa Arab adalah at-taqdir. Al-qadar fil lughah adalah maknanya at-taqdir. Dengan 2 dasar ayat Al-Qur'an di antaranya. Yang pertama Al-Qamar ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami, kata Allah, telah ciptakan sesuatu itu biqadar, dengan takdir. Artinya takdir di situ adalah menurut ukurannya. Maka al-qadar maknanya adalah at-taqdir, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Selain al-qamar juga al-mursalat. Al-qamar ayat 49, al-mursalat ayat ke-23. Faqadarna fani'mal qadirun. Maka kami, kata Allah, qadarna, kami tentukan. Maksudnya kami tentukan bentuknya. Fani'mal qadirun. Maka kamilah, kata Allah, sebaik-baik yang menentukan. Nah, ini makna al-qadar lughatan secara etimologi bahasa Arab, didasarkan dua ayat Al-Quran yang telah kita saksikan bersama. Nah, kita melanjutkan tentang empat derajat keimanan kepada takdir. Yang pertama, al-ilmu. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, al-ilmu. Bahwa Allah Jalla wa'ala mengetahui. Artinya apa? Annallaha alima kulla syai' fil azal. Allah Jalla wa'ala itu maha tahu terhadap segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, alima kulla ma yajri. Demikian pula Allah Jalla wa'ala itu tahu terhadap apa yang sedang berlangsung, sedang terjadi. Ma kana wa ma yakunu, apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Ila ma la nihayah, sampai kepada sesuatu yang tidak ada masa berakhirnya. Maka tingkatan yang pertama, al-ilmu, kemahatauan Allah Jalla wa'ala terhadap segala sesuatu yang sebelumnya, yang sedang, maupun tentunya yang sesudahnya. Nah, maka Allah Jalla wa'ala telah tahu apa yang terjadi sebelumnya, yang terjadi sebelum apa yang terjadi. Karena ilmunya Allah Jalla wa'ala, al-qadimul azali, adalah Allah Jalla wa'ala maha tahu yang sebelumnya. Nah, maka Allah Jalla wa'ala disifati azalan wa abada, mengetahui apa yang sebelumnya dan terus berlangsung demikian selama-lamanya. Inilah yang dimaksud dengan martabatul ilmi, tingkatan ilmu, tingkatan yang pertama. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, faman jahada fahuwa kafir. Siapa yang mengingkari terhadap tingkatan yang pertama ini, dari tingkatan takdir, maka dia kafir. Mengharuskan bagi kita untuk mengimani hal itu dengan sebenar-benarnya, dengan sedalam-dalamnya, kemahatauan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, apa yang disebut dengan martabatul kitabah, tingkatan terkait al-kitabah, pencatatan, fil lawhil mahfud, di lawhil mahfud. Apa artinya? Artinya adalah Allah Jalla wa'ala kataba kulla syai' fil lawhil mahfud. Allah Jalla wa'ala itu mencatat segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bentuknya Lauhil Mahfuz? Maka tidak perlu dipersoalkan apakah terbuat dari besi, apakah terbuat dari kayu atau bagaimana. Naam, yang jelas kita wajib mengimaninya adanya Lauhil Mahfuz, di mana Allah Jalla wa'ala mencatat seluruh takdir makhluknya. Fama yajri syai', tidaklah berlangsung segala sesuatu illa wa huwa maktub, melainkan sudah tertulis fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Naam. Sampai-sampai dikatakan laisa hunaka syai'un yajri, tidak ada di sana sedikit pun yang berlangsung, wa huwa ghairu maktub, melainkan tidak tertulis. Artinya menunjukkan semua yang terjadi, yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz, terjadi, sudah tertulis di sisi Allah Jalla wa'ala. Kewajiban bagi kita untuk mengimaninya. Allah sebutkan pada surat Al-Hadid, tepatnya ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa dari suatu musibah, musibah dalam bentuk apapun, yang ringan maupun yang berat, fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa terhadap diri-diri kalian, illa fi kitab, melainkan telah tercatat di dalam kitab, yakni Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Nah, maka semuanya sudah tertulis dengan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang digunakan untuk mencatat takdir itu telah kering dari tintanya. Nah, wajah fatih suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran untuk menulis takdir di sana. Kalimat ini sebagai bentuk kinayah, sebagai bentuk ungkapan telah berlalunya pencatatan takdir-takdir dan telah selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Demikian disebutkan melalui hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, kataballahu fihi maqadir kullasyai. Allah Jalla wa Ala pun telah catat takdir-takdir segala sesuatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan sabdanya, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Pertama-tama yang Allah ciptakan makhluknya yaitu al-qalam, pena. Pena yang dijadikan untuk mencatat takdir. Awwalu ma khalaqallah, itulah pertama-tama makhluk yang Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah perintahkan kepada al-qalam, uktub, tulislah. Naam, tulislah apa yang aku perintahkan. Maka al-qalam menyatakan, bertanya kepada Allah, wa ma aktub, apa yang aku harus tulis ya Allah. Qala, maka Allah Jalla wa Ala menyatakan, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Nah, hadis ini, nah, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala pada sunan, sahih sunan Abi Dawud melalui hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, berdasarkan hadis ini dan juga ayat yang sebelumnya, faman jahadal kitabah, maka siapa yang mengingkari terhadap al-kitabah, keberadaan pencatatan takdir yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan, waqala, dan kemudian dia menyatakan, Allahu ya'lamu kulla syai'in, dia bilang bahwa Allah itu tahu segala sesuatu, lakinnahu lam yaktub fil lawhil mahfudhi syai'an. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala tidak menulisnya di dalam lawhil mahfud sedikitpun. Kalau ada yang menyatakan seperti ini, hadza kafirun murtad an dinil Islam, maka orang ini statusnya menjadi kafir dan dia pun murtad dari agama Islam. Dia menyatakan atau dia berpendapat bahwa Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu. Nah, terus kemudian dia menyatakan, tapi Allah Jalla wa'ala tidak tuliskan hal itu sedikit pun di lauhil mahfuz. Berarti bentuk pengingkaran kepada Al-Kitabah. Walaupun dia mengimani kepada martabatul ula, tingkatan yang pertama yaitu al-ilm, Allah Maha tahu segala sesuatu. Namun dia melakukan bentuk penyimpangan dengan menyatakan pengingkaran terhadap tingkatan yang kedua yaitu al-kitabah. Dua tingkatan itu maksudnya al-ilm wal-kitabah tersebutkan dalam dua dalil Al-Quran. Dalil yang pertama adalah surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat ke-70. Naam. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Jalla wa'ala itu Maha tahu apa-apa yang ada di langit maupun di bumi? Inna dzalika fi kitab. Yang demikian itu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh yang demikian itu bagi Allah Jalla wa'ala sangatlah mudah. Pernyataan seperti ini, inna dhalika alallahi yasir, sungguh bagi Allah semuanya mudah, menunjukkan ilmunya Allah Jalla wa'ala meliputi segala sesuatu di langit maupun di bumi, dan pencatatannya pun sangat mudah. Tidak terasa kesulitan sedikit pun bagi Allah Jalla wa'ala. Padahal secara perhitungan betapa banyak beraneka ragam apa yang ada di langit dan di bumi, namun pencatatan itu semua tidak menjadi sulit sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Naam, inna dzalika 'alallahi yasir. Itu pada surat Al-Hajj ayat ke-70. Berikut tentang dua tingkatan itu pula pada surat Al-Hadid ayat ke 22 yang tadi telah disebutkan ayatnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kemudian diakhiri dengan pengakhiran yang sama seperti surat Al-Hajj. Inna dzalika 'alallahi yasir. Al-Hajj ke-70, Al-Hadith ke-22 dengan pengakhiran yang sama, inna dzalika fi 'alallahi yasir. Maka jika ditanya tentang dua martabat, dua tingkatan, yaitu al-ilmu dan al-kitabah, di manakah disebutkan dalilnya dalam Al-Quran, maka antum sebut surat Al-Hajj ayat ke-70 dan surat Al-Hadid ayat ke-22. Barakallahu fikum. Naam. Berdasarkan ini pula menunjukkan bahwa takdir terbagi dua macam. Annat takdir nawa'an. Demikian kata Syekh Al-Fauzan pada syarahnya Al-Wasitiyah. Annat takdir nawa'an. Dua macam. Yang pertama, takdirun am syamilun. Takdir yang sifatnya umum. Takdir yang sifatnya mencakup. Likulli kain. Pada segala sesuatu. Nah. Yang mana ini tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Sedangkan yang kedua, takdirun khas. Takdir yang sifatnya khusus. Nah. Yang mana takdir khusus ini merupakan rincian terhadap takdir yang am, yang umum tadi. Takdir yang khusus merupakan rincian lil qadaril am, terhadap takdir yang sifatnya umum. Wa huwa thalathatu anwa. Maka takdir yang khusus ini terbagi lagi menjadi tiga. Nah. Yang pertama, at-takdirul umri. Nah, takdir yang sifatnya kaitannya dengan umur. Didasarkan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sering kita hafalkan dalam salah satu hadis Arba'in Nawawiyah sekitar hadis keempat, enam, terkait pada perkara dicatatnya takdir pada janin di perut ibunya sebanyak empat kalimat, sebanyak empat perkara. Apa empat perkara? Rizquhu, rizkinya. Wa ajaluhu, ajalnya. Yang ketiga, wa amaluhu, amalannya. Wa syaqawatuhu au sa'adatuhu, nasib sengsaranya atau nasib bahagianya. Nah, maka takdir yang semacam ini dikatakan at-takdirul umri. Berikutnya takdir hauli. Takdir yang kaitannya dengan haul. Apa haul? Tahunan. Nah, Allah Jalla wa'ala menentukan takdir tahunan itu kapan? Faddal yang tahu. Kapan Allah menentukan takdir sifatnya tahunan? Fi Lailatul Qadri. Nah, pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Naam, kami sungguh turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Diperjelas lagi pada surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di mana malam itu ditetapkan, dicatat kullu amrin hakim, setiap urusan dengan yang maha bijaksana Allah Jalla wa'ala. Apa saja yang Allah catat pada takdir hauli ini, di antaranya pula rezeki. Bagaimana rezekinya fulan masing-masingnya. Demikian pula al-matar, hujan, kapan turunnya, berapa juta kubik setiap turunnya, daerah mana saja yang terkena hujan, dan sebagainya dan sebagainya. Hayah, maut, demikian pula kehidupan, kematian, si fulan hidup, si fulan mati. Nah, hattal hajj, sampai urusan dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Nah, disebutkan oleh al-imam Ikrimah rahimahullah, yuktabu hajjun baitillahi ta'ala fi lailatul qadar. Allah Jalla wa'ala tulis haji ke baitillahi ta'ala itu pada malam lailatul qadar, bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Allah tulis secara lengkap siapa namanya dan siapa nama ayah-ayah mereka. La yughadiru minhum ahad, tidak tertinggal dari mereka seorang pun. Wa la yuzadu fihim, dan tidak pula ditambah sedikit pun dari mereka. Allah Jalla wa'ala yang sudah menentukan siapa yang dipanggil berangkat untuk menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Maka oleh karenanya itu malam-malam yang mulia, malam-malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak doa. 6. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa-doa yang lainnya agar kita diberikan takdir-takdir yang baik kita sepanjang tahun ke depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang ketiga, takdir yaumi. Takdir yang sifatnya harian. Artinya ma yuqaddir min hawaditsil yaum. Allah Jalla wa'ala menentukan, mentakdirkan kejadian-kejadian setiap harinya. Min hayatin wa mautin wa izzin wa dhullin ila ghairi dhalik. Baik dari sisi hidup, kematian, kemuliaan, kehinaan, dan lain sebagainya. Seperti yang Allah Jalla wa'ala firmankan pada surat Ar-Rahman, tepatnya ayat ke-29. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaum, setiap hari. Huwa, dialah Allah Jalla wa'ala fi sya'an. Sya'an, yakni urusan. Allah punya ketetapan pada masing-masing hambanya. Nah, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq Ibnu al-Mundhir At-Tabrani wal Hakim rahimahumullah, innallaha khalaqa lawhan mahfuzan, sungguh Allah Jalla wa ala telah ciptakan lempengan atau lauh mahfud yang terjaga pencatatan takdirnya tadi, yakni lauhul mahfud, min durati baydah dafatahu min yaquti hamra, yang terbuat dari lempengan putih. 6. Kemudian terbuat pula dari yakut. 6. Dari permata yang merah. Qalamuhu nur, penanya bercahaya, wa kitabatuhu nur, dan pencatatannya pula bercahaya, ma bainas sama'i wal ard, yang terbentang antara langit dan bumi, yanduru fihi kulla yaumin 360 nazrah, dipandang padanya setiap hari 360 pandangan. Yuhyi wa yumit, hidup dan mati. Wa yu'izzu wa yudhil, ada pula yang dimuliakan, ada pula yang dihinakan. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah Jalla wa'ala berkehendak melakukan sesuai dengan apa yang Allah maukan. Fakadzalika qawlu subhanah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Maka demikianlah firman Allah Jalla wa'ala seperti yang disebutkan pada Ar-Rahman 29. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Segala sesuatu itu Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai urusannya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Al-martabatu thalithah, tingkatan yang ketiga, masyiatullah, terkait dengan masyiah, kehendak Allah. An-nafidah, an-nafidah penafsirannya yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, al-madiyah, allati la radda laha, sesuatu yang terjadi yang telah lalu. Nah, tingkatan yang ketiga berkaitan dengan masyiatullah an-nafidah. Apa maksudnya? Annallaha subhanah yasha'u syai' wa yuriduh, Allah Jalla wa'ala menghendaki segala sesuatu dan menginginkannya. Fama min syai'in yahduthu illa waqad sya'ahu Allah, maka tidaklah terjadi dari sesuatu melainkan Allah telah menghendakinya. Wa aradahu, dan memang Allah menginginkannya hal itu. Kama fil lawhil mahfuz, sebagaimana hal itu telah Allah sebutkan, telah Allah catat di lawhil mahfuz. Wa kama allamahu sallallahu alaihi wasallam yasha kulla syai'in fi waqtih, dan sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah ajarkan hal itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terjadi segala sesuatu itu pada waktunya. Wa yuridu kullu syai' fi waqti huduthih, dan Allah menginginkan segala sesuatu terjadi pada kejadiannya atau pada saatnya, yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dielakkan. La yaqa syai' biduni masyiatillah, yang mana tidaklah terjadi sesuatu tanpa ada kaitannya dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Au biduni iradatillah, atau tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah. Maka terus kita diingatkan, dikembalikan untuk mengembalikan segala sesuatu yang terjadi, untuk kita selalu mengimani kepada takdir Allah. Faman qala, maka siapa jika ada yang menyatakan, innal asya'a tahdutu biduni an yasha'ah Allah au yuriduha, fahuwa kafir. Bahwa segala sesuatu terjadi tanpa kehendak dan atau keinginan Allah, maka perkataan seperti ini menyebabkan kafirnya dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saling terkait, baik tingkatan pertamakah, kedua, ketiga, enam. Yang penjelasan lebih lanjut, lebih rinci pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Enam. Namun di sini Syekh Al-Fauzan mencukupkan dengan secara keumumannya, karena bukan pada tempatnya beliau menjelaskan secara khusus tentang masalah takdir. Namun setidaknya tadi telah disebutkan beberapa keterangan-keterangan yang ada untuk memahamkan kita bersama. Berikutnya al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, agar tuntas dan kita mengingatnya dengan baik, tingkatan pertama sampai tingkatan yang keempat. Kata beliau, tingkatan yang keempat, martabatul khalq wal ijad, tingkatan berkaitan dengan penciptaan dan berkaitan dengan ijad, pengadaan. Apa definisinya? Yaitu Allah khaliqu kulli syai' idza syaa'ahu wa aradahu khalqahu subhanahu, bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Idza syaa'ahu, jikalau Allah menghendakinya. Wa aradahu, jika Allah menginginkannya. Khalqahu subhanahu, terhadap makhluknya. Wa aujadahu, dan jika Allah ingin mengadakannya. Fa kullu syai'in huwa makhluqun lillah subhanahu. Maka segala sesuatu yang ada itu merupakan makhluk miliknya Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Kenapa? Karena Allah yang mengadakan. Semuanya makhluknya Allah jalla wa ala. Wa huwa min khalqillah. Wa huwa fi'lul ibad wa kasbil ibad. Dan merupakan ciptaan Allah jalla wa ala, perbuatan-perbuatan hamba. Dan apa yang dihasilkan oleh hamba, semua merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tingkatan yang keempat. Maka dengan itu kata Syekh Al-Fauzan mengakhiri penjelasannya, fahadihil maratib al-arba' la budda minal imani biha. Maka dengan empat tingkatan ini mengharuskan kita untuk beriman dengannya. Wa illa lam yakun al-insan mu'minan bil qadar. Jika tidak, maka seseorang itu belumlah atau tidak beriman kepada takdir. Empat tingkatan tadi diingatkan lagi oleh beliau, martabatul ilmi wal kitabah wal masyiah wal khalq wal ijad. Al khalq wal ijad jadi satu, yaitu pada tingkatan yang keempat. Maka jika ditanya nanti sebutkan empat tingkatan takdir, inilah jawabannya. Naam, martabatul ilmi wal kitabah wal masyiah wal khalq wal ijad. Kullu hadhihi la budda minal iman. Maka semua ini mengharuskan iman padanya. Faman jahada syai'an minha, siapa yang mengingkari sesuatu darinya, fa innahu kafirun murtad an dinil Islam, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Li'annahu jahada ruknan min arkanil iman, karena dia mengingkari salah satu dari rukun iman.